Monggo bareng-bareng dengan Mr. On, Move On. Zon, tenang baik. Bajingan tampan, on atau bajingan tampan? Okay. iki. Enek ora bojone sing diekspor nang luar negeri kono?